Song to Manglung, through in Berlin, Berlin. Semrengut petae apa mbak yang guyu susah petae apa Gareng apa le truk aku ngaturake wilujeng marang Kang Gareng sebab pon aku lanang melu diwisuda ing taun iki. Iya pamuji mule ing atas yo mung sak anak Gareng wedine kesempatan karepe entuk titel sarjana pertanian. Wah syukur syukur sak banjure muga-muga anakmu bisa nuwuhake pegawean ora kok golek gawean. Iya. Wis dadi antepe anakku lanang mau pisah karo wong tuwa. Dasar yo ngerti nek bapak niki yo mung sak gareng. Aku isih enom jek kuat gareng so nek tuwa njur sapa sing arep mensiun aku wong dudu pegawe negeri. Mula kabeh anak-anakku tak golewentas supaya bisa mandiri. Isa urip dhewe-dhewe. Kuwi gong kena kanggo conto. Anak mbarep piye, Gong? Wis aja ngrasake anakku, Truk. Tok dadekke apa? Ya sak dadi-dadine. Dadi jelantah apa dadi kuwondo sak karepe. Wong kon sekolah kok angel ora ilek. Malah wis golek pangan kok anakmu saiki, Truk. Weh, syukur. Sing ndi ya sing mbarep to? Bagio kae. Weh, anake bakok nganggo bak kabeh ae ya. Sing barep ki bagio, sing angka loro bagaimana? Sing ragil ki wedok tak jenenge bajiret. Wah. Bocah edan ki. Wong golek jeneng kok sak karepe, ayo piye to wong ku ya jari asma ki Kinarya Japa. Kanggo pengiling-eling. Nalika jaman aku ki arep ngenekke anakku sing ragil ki aku ora kejir telakon to, Dik. Kowe iya Lelakon apa? Gandrung karo ledek toprak. Nganti lahir aku udah mulih. Anak wis bar 8 durung duwe jeneng aku disusul nang tobong toprak. Pak Bagong mang mantu niku anake pun bar 8 kok dari diparingi jeneng. Aku terus mulih to. Aku terus maringi tenger karo anakku wedok. Bajirit kuwi mau wong kejirit lelakon. Nah, mangsaku anake Bagong telu ora temonjo kabeh. Nyambi gaya apa sing barep? Becak. Becak. Yonat yang mungsak genjot pedal becak kuwi barang sing halal. Patut diteruske. Iya, ending ya kuwi lengganane ora enek malah jere padu karo sing numpak kok. Perkarane anyang-anyang karo anakku. Mas, becak ten sarepon niku pinten, Mas? Lingnyang kok ngendika sriwet dari. Ha cedak no, cedak. Njaluk pira kok nganti padu, anak pun njaluk 1000. Sing numpak iki ya ora umum, Mas, sing cedak iki kok 1000. Lah kaing sarepon yo ketok kok kene kok cedak kok 1000. Lah kok mangsuli anak kok nek mung golek ketok we, bulan kae yo ketok kok kene ngene iki. Oh, aku yes. Si orang umum kuwi gong. Ah, aku neng gagas pun aku anak Bagong yes ndelalah kok. Bocah kok ora neng sing temonjo babar pisan. Sing ngono loro ya rikake buka bengkel. Weh, iki. Bengkel nek sepeda motor ya kayane alah sepeda motor wong bengkel sepeda tok kuwi tanpa motor kok dulu. Sedina mumput ning pinggirin dalan ora ning wong ndandake pit mung jer nyilih kompo ae. Nisan kok suwene nganti muring kok mboten sampeyan kula kompo sen to Pak. Wah, bola-bali ayong dasar ya ora totong. Dasar bengkel pit kok ning pasar pitik ya terus sing karep nambangis ayo mbok menone nek wong mamet pitik baning gembos. Nek sing wedok lah iki sajake wis rada ana ututane nek sing ragil iki. Wah, syukur. Sajake ya nuruni aku nek sing ragil iki wong jiwane sajake ya kaya aku jiwa seni kok, Deng. Ngono iya ajar sinden. Sing ragil heeh, wah, sajake suarane ya lumayan kok, Truk. Tenan, kuwi wajib digulawentah, marga sinden ki saiki barang langka. Iya. Yeah.